Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Man arada yaqra al-hadith falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ابن مغيرة البخاري رحمه الله باب القراءة في المغرب باب yang menerangkan tentang qiraah membaca dalam surat maghrib. Qala Hafiz Ibn Hajar ay taqdiruha, maksudnya kadar bacaan dalam surat maghrib, bukan menetapkan adanya bacaan. Nah, menetapkan kadar bacaan dalam salat maghrib. Berapa kadarnya? Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi. Qala akhbarana Malik imam dar hijrah Raisul Mutkinin wa Kabir Mutasabbitin. An ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna ummal fadl sami'atuhu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa. Sesungguhnya ummul fadl walidatu Ibn Abbas, ibunya Abdullah bin Abbas, yang namanya adalah Lubabah bintul Harith al-Hilaliyah. Ummul Fadl namanya Lubabah bintul Harith al-Hilaliyah, ibunya Abdullah bin Abbas. Bahwasanya Ummul Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas, mendengar Abdullah bin Abbas membaca surat wal mursalat yang urfa dalam salat maghrib. Faqalat, kemudian berkata Ummul Fadl, ya bunai, wallahi laqad zakkartani biqiraatika li hadhihi surah. Wahai anakku, demi Allah, sungguh engkau telah mengingatkanku dengan bacaanmu ini terhadap surat ini, surat Al-Mursalat. Innaha, sesungguhnya surat itu, la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Sesungguhnya surat itu adalah surat yang terakhir yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau membaca surat itu di dalam salat maghrib. Wal mursalati urfa. Nah, surat Al-Mursalat, surat yang didengar, surat yang terakhir yang didengar oleh Ummul Fadl. Dari hadis-hadis yang telah lewat, surat dengan salat yang paling akhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, salat duhur. Iya. Naam. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Dari hadis Aisyah, salat yang terakhir lalu Rasulullah SAW melaksanakan salat duhur. Dalam hadis ini, salat apa? Naam. Salat maghrib didengar oleh Ummul Fadl. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penjamaannya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat yang terakhir salat duhur itu yang dilaksanakan di masjid. Salat 6 di masjid. Adapun yang diceritakan oleh Ummul Fadl itu salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di rumah beliau. Di rumah beliau radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada iskal juga, masih ada iskal. Kalimat kharaja ilaina. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW keluar kepada kami. Nah. Dalam keadaan kepalanya dibalut. Nah. Asib wa huwa asibu ra'asihi. Dibalut kepalanya. Fi maradihi. Di masa sakitnya beliau. Fasalal maghribah. Kemudian salat maghrib. Nah. Ini juga bisa dijama. Kalimat kharaja ilaina adalah keluar Rasulullah SAW keluar kepada kami dari tempatnya. Tapi masih di rumah. Dari tempatnya yang beliau tidur. Nah, kemudian keluar di rumah tersebut salat bersama mereka. Ini diantara penjamaan salat terakhir Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah salat duhur. Dalam hadis yang diceritakan oleh Ummul Fadl salat maghrib. Surat 6, surat yang terakhir dalam Aisyah, sudah di masjid, berjamaah bersama para sahabat, sedangkan yang diceritakan oleh Ummul Fadl, surat yang terakhir yang beliau dengar, surat maghrib itu 6, surat yang dilaksanakan Rasulullah SAW di rumah beliau. Al-Muhim di sini, dalam kesesuaian bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, bab qiraah fil maghrib. Nah, di dalam surat maghrib, Rasulullah SAW membaca surat Al-Mursalat yang urfa. Nah, sebagai yang diceritakan oleh Ummul Fadl. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Asim. An ibn Jurayj Abdul Malik An ibn Abi Mulaikah An Urwah bin Zubair An Marwan ibn Al-Hakam Qala li Zaid ibn Thabit Kata Marwan Ibnul Hakam. Marwan itu ketika itu beliau jadi gubernur atas negeri Madinah. Atas pemerintahan Muawiyah. Nah. Maka Marwan ketika itu jadi gubernur. Zaid bin Thabit berkata kepada Marwan. Malaka taqra fil maghrib bikisarin. Bikisarin mufassal. Kenapa engkau membaca dalam surat maghrib dengan surat mufassal yang pendek? Sebutkan Qul huwallahu ahad dan Al-Kautsar. Kenapa engkau membaca surat pendek? Wa qad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tula tulayyin. Kata Zaid bin Thabit, sungguh saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan dua surat yang panjang. Surat Al-An'am dan surat Al-A'raf. Dalam surat Maghrib. Kata Ibnu al-Munayyir, tasmiyatul a'raf wal an'am bitulayain. Penamaan surat al-a'raf dan surat al-an'am dengan dua surat panjang, innama huwa li'urfin fihima. Hanya saja ini karena uraf pada kedua surat tersebut dikatakan surat panjang. La'annahuma atwalu min ghairihima, bukan berarti kedua tersebut bukan surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Karena masih ada surat yang terpanjang, surat Al-Baqarah, nah, surat An-Nisa. Wastudilla bihadzainil haditsain alam tidak di waktil maghrib. Dijadikan dalil dengan dua hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya waktu salat maghrib adalah imtidad panjang. Wa la istihbabil qiraati fihima bighairi qisaril mufassal. Dan juga dijadikan dalil dengan dua hadis ini, disunahkan membaca dalam salat maghrib bukan dengan surat-surat mufassal yang pendek. Jadi panjang. Mursalat Urfa, nanti besok At-Tur akan sebutkan. Enam sebutan juga tadi dua surat, Al-An'am dan Al-A'raf. Wallahu ta'ala alam, ini bacaan yang dibaca Rasulullah SAW dalam salat maghrib. Nak tak dibiasa kepada Rasulullah.